itu sama dengan orang-orang yang yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalah. Bisa paham di sini? Karena kita diperintahkan untuk sesuai antara amalan dengan perkataan dengan perbuatan. Kalau tidak, berarti memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita sambung. Nah. Dan masih banyak penafsiran lain yang tidak kita rinci di sini karena ini tafsir muyassar. Baik, kemudian Mas Ali bisa baca yang ini gudulnya? Belum ya? Oke. Berarti Pak ini tafadhol Pak. Oke, fatah kurun terus habis itu tafsirannya tafadhol. Boleh tafsirannya. Kalau memasrun kaifa tunkirun ayyuhal musyrikun? Suara gedean. Kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikun wahdaniyatallahi ta'ala wa tusyrikuna bihi غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم فلقد كنتم غير مخلوقين siapa غير مخلوقين ini sih ada tulisan gitu ya dalam manuskrip sini mas ini juga enggak ada tapi ya terusin falakad kuntum غير مخلوقين فأوجدكم wa nafakha fikum al-hayah summa yumitukum ba'da inqidai ajalikum allati haddadaha lakum summa yu'idukum ahya'a yawmal ba'as summa ilaihi turja'una lil hisabi wal jazaa. Masyaallah. Jazakallah khair. Kemudian kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur terhadap Allah? Kemudian tafsirnya kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikuna wahdaniyatallahi ta'ala wa tusyrikuna bihi ghayrahu fil ibadati ma'al burhanil qati'i 'alayha fi anfusikum. Kaifa, bagaimana mungkin? Di sini pertanyaan untuk mengingkari. Bagaimana mungkin kalian mengingkari wahai orang-orang musyrik, mengingkari wahdaniyat Allah, keesaan Allah Taala, wa tusyrikuna bihi ghayrahu, dan kalian menyekutukan dengannya selainnya fil ibadah, itu ya mencari sekutu dengan Allah Taala dalam peribadatan ma'al burhanil qati'i 'alaiha, bersamaan dengan adanya burhan. Apa arti burhan? Bukti. Okay. Bukti al-qati' yang absolut, yang pasti, yang benar-benar. Alaiha di sini kembali kemana? Dhamirha kembali kemana? Ada yang tahu? Faddal. Kepada ibadah? Enggak. Wahdaniyah. Itu berarti wa tusyrikuna billahi ghairallahi ta'ala fil ibadati ma'al burhanil qati'i ala wahdaniyatillahi ta'ala fi anfusikum ayyuhal musyrikun. Ya. Bahwasanya keesaan Allah itu petunjuknya udah jelas, tapi kok kalian masih aja kufur. Kemudian dalam ayat wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kalian dulunya amwat. Amwat dikatakan jamak dari mayit. Baik, kemudian di tafsirnya fahyakum kemudian kalian, kemudian Allah Taala menghidupkan kalian. Dalam tafsir falaqad kuntum amwatan faaujadakum. Di situ apa? Falaqad kuntum ghayra makhluqin gitu ya. Kalian dulunya ghayra makhluqin, tidak tercipta. Kalau di sini falaqad kuntum amwatan, sama aja. Nah, setelah tadinya non exist, enggak tercipta, faaujadakum, maka dia mengadakan kalian, yaitu menciptakan kalian. Aujada yujidu, mengadakan. Wa nafakha fikum al-hayat, dan meniupkan terhadap kalian al-hayat, kehidupan. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Tsumma yumitukum, kemudian Dia mematikan kalian, ba'dan qidai ajalikum, setelah inqida terkodoknya, yaitu terhabiskannya ajal-ajal kalian. Ajal jama' dari ajal. Allati haddadaha lakum, yang Allah telah batasi. Ha dalam haddadaha, ha di sini kembali ke mana? Ya Mas Ali, ha di sini kembali ke mana Mas? Haddadaha, ha di sini kembali ke mana? Ya Mas, tahu? Tahu? Ha di sini kembali ke mana? Haddadaha, dhamir ha kembali ke mana? Alamat? Tahu? Ke ajal. Ajal, ajal ini jamak ya. Berarti nanti. Thumma yumitukum ba'dan qidai ajalikum allati haddada ajalikum lakum. Haddada ajalakum lakum. Jadi Dia mematikan kalian setelah habisnya masa yang telah dibatasinya untuk kalian. Thumma yu'idukum, kemudian Dia mengembalikan kalian ahya'an, hidup-hidup. Yaumal ba'ats, di hari ay ba'ats artinya apa? Ba'ats, kebangkitan. Jadi ingat, ba'ats bisa bermakna pengutusan, bisa bermakna pembangkitan. Thumma ilaihi turja'una lil hisabi wal jaza', kemudian kepadanya lah kalian akan kembali untuk dihisab, dihitung dan diganjari al jaza'. Berarti hisab hitungan, al jaza' pembalasan. Nah, kita punya di sini nama-nama nih. Al-ba'ats. Ya, al-ba'ats artinya apa? Al-ba'ats. Apa maksudnya? Ba'ats artinya apa? Pembangkitan. Kalau misalnya hisab, perhitungan. Kalau jaza, alhamdulillah, alhamdulillah. Taib. Domirha tadi haddadaha kembali ke mana? Ajal. Ajal, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kemudian coba Pak Tafadhol, tafsiran yang terakhir. Mas Malik. الله وحده الذي خلق لأجلكم. الله وحده الذي خلق لأجلكم. لأجلكم. كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بها. ثم قصد إلى خلق السماء. ثم قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فعلمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله الله أكبر. Dialah Allah Alladhi yang menciptakan lakum. Sudah di sini lakum buat kalian, buat kalian, buat kita. Ma fil ardi jami'a. Ma fil ard, ma di sini isim mausul dan dia posisinya sebagai dia fi mahalli nasbin. Posisinya sebagai apa? Saya tahu. Posisinya sebagai apa dalam i'rab? Maf'ulun bih. Maf'ul dari lafal khalaqa, ya kan? Dialah Allah yang menciptakan buat kalian. Apa yang diciptakan? Apapun yang di muka bumi, semuanya. Jadi udah lafal, tadi udah lafal mutlak umum apa ma apapun ditambah jami'an, semuanya. Jadi semuanya. Di dalam tafsir Allahu wahduhu alladhi khalaqa liajlikum, bukan liajlikum, liajlikum kullama fil ardi minan ni'amillati tantafi'una biha.